Oui, Wallo, oui, Wallo, oui, Wallo, oui, Wallo, Germana. Samanyai, yoy na yayanyai, yoy irmanik, yoy tlapayne. Wigan, wigan, wigan, anakani yeloner. Bapa sering jaganatkan perender lai, woy, Wallo, Wallo, ba. Yo pun nama kami, yo pun nama tempat kata masa lalu semangkeriai. Wiwalo, wiwalo, wiwalo, walo jeh nane. Kamu di jam patin saya mampu sokam sedang, walo, walo pagi. Udah seker mati yang kita keluar lagi kau iwan. Alin batu jok. Kutem seker man, ye kide alwar lain koi wawe. Abi bu muntaga kral, muntaga amadu muntaga, muntaga sekuman layuwe. Dua lajabi dal, dua lajabi. Lor alirasin pun gede sama jai nain tempo do. Almanin malam toro pur gede kekire ya yang lajorai mamam. Sini ketama mencetu bat kekire ya yang lajorai mamam. Burugi kefa almanin mumpah. Batu mata rasin almani mumpang. Bian bicin wakshot almani mumpang. Rugi bian almani. Akraki almani. Abdul Aziz almani wakoro. Raki jai, jai raki Abdul jai. Sama jai. Raki jai, jai raki Abdul jai. Padu job, jigeno amado ki raki Abdul jai. Kokunde marim jai, bum ala jai, dezes tibi. Toro doka, diliang ke galam toro ka. Alma miga, bat mawai borong baken jai. Toro doka. Diliang ke galam toroga alma miga buat mawai borong pakai jai rakyat pun jai go sama jai jane kamu dicampak jumsi kamu sokam sada jai. Wajib toko wakaji, tukang kuli yang menolol hati cemong jagai alin badu jo. Tukang kuli yang menolol hati cemong jagai, angkat sama kari jal bici dagana, yoro bakal sama kila jo jal kari boy barakla. Alalam toro burge deneng jemba walo seker mangka gagal ma. Burugi toro. rodo Amadou Diafati say nay demo alo sekarma Mamu sok am sata sok nek bayi Amadou Diafati say C'était le dernier morceau.